نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kembali kita bertemu di sini di pertemuan ke-13 kajian Usul Al-Fiqh pada tanggal 13 Ramadan 1435 Hijriah. Dan alhamdulillah mungkin sebagian kita tidak terasa atau tidak merasa kita sudah banyak sekali mempelajari dari kitab ini, hingga insyaallah kita akan memulai halaman 100, yaitu pembahasan tentang ijma'. Jadi alhamdulillah seluruh dari pembahasan atau bab-bab dalam kitab ini sebelumnya telah dibahas kecuali bagian khobar. Khobar itu kita skip dulu. Kalau misalnya memang ternyata kita telah habis sebelum tanggal 19 atau 20, barulah kita mempelajari tentang khobar ataupun tentang ta'arud. Jadi kita mempelajari sekarang ijma'. Sebelum ijma' kita sudah mempelajari tentang nasakh, dan kita ulang sedikit bahwasanya apa perbedaan, atau pertanyaannya, apa perbedaan antara nasakh dengan takhsis? Atau pertanyaannya pertama, dari segi perbedaan makna asal nasakh itu apa? Nasakh menghapus. Kalau misalnya takhsis, mengkhususkan. Apakah menghapus dengan mengkhususkan sama? Beda. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau misalnya menghapus itu mengganti hukum. Tetapi kalau misalnya mengkhususkan, hukum asal tetap ada. Ya enggak? Kalau misalnya menghapus berarti hukum asalnya ditiadakan, melainkan diganti dengan hukum yang baru. Thayyib. Dan menghapus hukum atau lafal syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dari lafal menghapus hukum atau lafal syar'i. Di sini terkandung di dalamnya tiga macam nasakh dari sisi apa? Nasikh atau dari sisi mansukh? Nasikh. Dari sisi nasikh misalnya. Dari sisi nasikh atau dari sisi mansukh. Dari sisi mansukh. Kalau dari sisi mansukh gimana? Yang dinasakh apa? Ada berapa macam? Tiga. Yaitu dalil yang dinasakh hanya, atau kalau misalnya enaknya yang di handout lebih jauh lebih enak. Ya. Hukumnya dinasakh, lafalnya tetap. Seperti contohnya di surat Al-Anfal. Di dua ayat saja, dan dua ayat tersebut saling berpasangan satu sama lain. Nah, itu ternyata ayat yang pertama dinasakh oleh ayat kedua. Nah, hukumnya yang dinasakh adalah hukumnya, namun lafalnya tetap eksis sampai sekarang. Dan salah satu hikmah mengapa lafalnya tetap ada apa? Membacanya termasuk ibadah, jadi tetap berpahala, ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua, pembagian mansukh atau pembagian nasakh dari segi mansukh, lafalnya dihapus, nasakh lafalnya itu mansukh, tapi hukumnya thabit. Al-lafzu mansukh, tapi al-hukum thabit. Jadi lafalnya itu sudah tidak ada, namun hukumnya tetap berjalan sampai sekarang. Contohnya adalah lafal ayat tentang rajam itu masih lafalnya itu sudah tidak ada dan kita tidak membacanya dan tidak boleh mengadakannya. Nah, adapun hukumnya dia tetap ada. Sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat, siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian macam nasakh dari yang ketiga dari tinjauan mansukh adalah hukum dan lafalnya itu dinasakh, yaitu berkaitan dengan hadis Aisyah menghikayatkan bahwa saya dahulu ada ayat tentang 10 kali susuan untuk menjadikan seorang bayi menjadi mahram bagi penyusunya. Selama penyusunya itu bukanlah ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya sudah jelas mahram. Namun sekarang ini hukumnya berkaitan dengan seorang perempuan yang menyediakan jasa menyusui. Ya. Sekarang batasannya 10 kali susuan, asalnya begitu. Kemudian ayat tersebut dinasakh. Ya, hukumnya juga, dan kemudian diganti dengan 5 kali susuan. Baik, macam nasakh dari tinjauan dalil yang menghapus. Ada 4, yaitu nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Qur'an, dan As-Sunnah dengan As-Sunnah. Diputar-putar aja. Ya. Tapi adapun yang an-nasakh Al-Qur'an, menasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah, berarti yang mansukh mana? Yang nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah, yang mansukh yang mana? Al-Qur'an. Yang nasikh As-Sunnah di sini. Ya. Dan itu contohnya belum ditemukan, wallahu a'lam. Sekarang kita ke ijma' halaman 100 atau ke handout-nya halaman 18. Halaman berapa? Halaman 18. Ijma' sekarang, alhamdulillah, definisi, ada 3 pembahasan, definisi ijma', macam ijma' dan juga syarat dari ijma'. Adapun macam yang di dalam kitab ini qat'i dan dhanni. Sebenarnya ada macam lain dari ijma', namun sudahlah kita cukupkan pada ini aja. Ada macam ijma' sukuti, ada juga. Baik. Ijma', definisi ijma' secara bahasa adalah, ditulis di handout, hanyalah kesepakatan ya. Kalau di kitab ada azm dan ittifaq. Halaman 100. Azm dan ittifaq. Kita pelajari di sini secara bahasa ijma' adalah azm dan ittifaq. Azm berarti azam. Azam. Apa arti azam? Iradah, keinginan, hasrat. Itu azam, ya kan? Itu secara bahasa. Hakikat apa itu namanya? Hakikat lughawiyah. Sekarang kalau misalnya azam yang saya maksud adalah pencetakan. Pencetakan gimana? Hakikat apa? Syariah? Urfiyah. Gunakan itu ya. Pustaka azam. M bukan B ya. M. Kalau B pustaka azab dirinya. Ijma' secara bahasa adalah azam dan ittifaq. Azam dan ittifaq. Nah ini beda kan? Azam itu berarti keinginan. Kalau ittifaq itu artinya kesepakatan. Bedanya apa? Azam itu tidak akan terjadi kecuali hanya satu orang saja. Hah? Adapun kalau misalnya ittifaq itu tidak akan terjadi kecuali lebih dari satu orang, ya kan? Gak mungkin seseorang sepakat dengan dirinya sendiri. Nyawanya berapa dia? Nah sekarang ijma' itu bukanlah kesepakatan diri sendiri dengan dirinya sendiri. Makanya di sini ana tulis secara bahasa itu lebih dekat dengan definisi istilah syar'inya kesepakatan, bukan azam. Hah? Itu ijma', azam atau kesepakatan. Namun kesepakatan yang lebih dekat dengan definisi atau istilah syar'i. Adapun secara istilah adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan para mujtahid umat ini sepeninggal Nabi mengenai suatu hukum syar'i. Mengenai suatu hukum syar'i. Oke. Di sini ada 5 poin. Namun baiknya kalau misalnya kita menjamak antara beberapa definisi yang ditelurkan oleh para fuqaha atau para ahli usul al-fiqh yang lain, ada tambahan fi 'asrin minal 'usur biasanya, yaitu di suatu masa dari masa-masa. Berarti kesepakatan para mujtahid ini di suatu masa seperti semeninggal Nabi mengenai suatu hukum syar'i tanpa adanya khilaf yang menerus. Gitu. Itu lebih lengkap itu. Jadi kesepakatan para mujtahid umat ini pada suatu masa sepeninggal Nabi mengenai suatu hukum syar'i tanpa adanya khilaf yang terus menerus, khilaf yang tetap gitu loh. Jadi kalau misalnya ketika diklaim bahwasanya di masa tabi'in itu ada ijma', namun ternyata tidak, ternyata di masa tabi'in di hikayat lain tetap berikhtilaf tentang masalah yang sama, maka ini tidak bisa dikatakan ijma' berarti. Karena ada khilaf yang terus menerus, bahkan di tabi'in ternyata masih terus khilaf. Ya. Ijma' itu kan kesepakatan. Nah, syarat disebut kesepakatan adalah kesemuanya seragam, satu qaul, satu perkataan. Ya, itu sepakat berarti. Menyelisih sedikit, beda sedikit aja itu bukan kesepakatan, berarti ada khilaf. Nah, sekarang permasalahannya, kalau misalnya dihikayatkan atau dianggap sebuah permasalahan ini atau sebuah hukum ini ijma', dan ternyata sekarang ada yang menyelisihinya. Nah, di sini nih, ada yang menyelisihinya nih. Gimana itu? Menyelisihi ijma'. Asalnya menyelisihi ijma' sama saja dengan menyelisihi dalil, ya enggak? Ya, dalil syar'i ijma' itu. Ijma' yang sahih ya. Nah, di sini pertanyaannya menyelisihi dalil. Tapi sebagaimana menyelisihi dalil lainnya? Bahwasanya di beberapa penyelisihan dalil itu ada konteks-konteks tertentu yang mengecualikan. Seperti konteks darurat, ya kan? Ya, jadi dipikirkan lagi hal seperti ini. Kadang menyelisihi ijma' itu tergantung situasi juga kadang-kadang, ya. Ijma' kaum muslimin bahwasanya seseorang tidak boleh mengucap kalimat kufur. Namun ketika dipaksa sama orang kafir untuk mengucapkan kalimat kufur, maka ya dia justru lebih baik mengucapkannya daripada dia dibunuh saat itu juga, ya kan? Berarti ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi sekarang kesepakatan para mujtahid. Pertama, kesepakatan keluar dari yang namanya kesepakatan perbedaan pendapat. Karena itu justru adalah antonim dari kesepakatan. Berarti tidak mencakup khilaf atau perbedaan meskipun hanya dari seorang mujtahid, sehingga ijma' tidak dianggap karenanya. Ketika ada seorang mujtahid di masa tersebut, ya, di masa tersebut, ingat. Misalnya kita dapat kabar yang sahih bahwasanya para ulama abad ke-3 misalnya Hijriah, berarti 200-an sekian zamannya Bukhari, Imam Ahmad, telah bersepakat bahwasanya hukum fikih untuk ini adalah ini, misalnya di zaman itu telah bersepakat. Kemudian ternyata di abad 5 Hijriah ada satu orang mujtahid ulama yang tidak setuju dengan hukum tersebut melainkan menyelisihinya. Nah, sekarang gimana? Gambarannya dapat enggak gambarannya? Apakah di sini masuk ke ini? Apakah dengan adanya ulama di zaman 5 Hijriah yang satu orang ini kemudian membatalkan ijma' tersebut? Tidak. Karena dia bukan termasuk zaman ketika terjadi ijma' ini. Makanya harus layaknya dikatakan di sini kesepakatan para mujtahid umat ini di suatu masa tertentu sepeninggal Nabi. Karena kalau misalnya diliberalkan di masa apapun, nanti tidak ada tahdid masa apa ini. Nah, kalau misalnya terjadi kesepakatan antara mujtahidin di zaman 4 Hijriah, nah ternyata ada satu mujtahid yang memang ternyata dia tidak ridha dengan hukum atau dengan istimba dan juga dengan penghukuman selainnya dari para mujtahidin. Dan para mujtahidin itu tahu dia itu enggak setuju. Apakah di sini kita bisa katakan terjadi ijma'? Tidak. Makanya di sini disebut tidak mencakup khilaf perbedaan meskipun hanya dari seorang mujtahid, sehingga ijma' tidak teranggap karenanya. Tapi itu kesepakatan, ittifaq. Kemudian mujtahidi, aslinya mujtahidin, nunnya dihapus karena dia mudhaf. Mudhaf ke isim al-isyarah. Tapi para mujtahid di sini berarti tidak mencakup orang-orang awam dan orang-orang yang bertaklid. Kedua-duanya sama, orang-orang awam dan muqallid. Awam itu lawan dari khawas. Iya enggak? Disebut awam karena dia bukan orang-orang khawas. Apa arti awam? Orang-orang umum. Apa arti khawas? Orang-orang khusus. Apa maksud dari khawas? Orang-orang mutakhassis, orang-orang spesialis itu maksudnya. Jadi orang-orang awam, para mujtahid tidak mencakup orang-orang awam, berarti para mujtahid ini spesialis. Oke, antum jangan mengira selain antum orang awam dan antum bukan. Kalau misalnya antum bukan spesialis, ya berarti antum orang awam, ya kan? Ya gitu. Itu yang dimaksud awam. Ya. Salah kalau misalnya kita bilang orang yang di luar pengajian kita semua orang awam. Yang tidak awam cuma kita ini. Ini merasa enggak awam. Dan salah satu syarat menjadi orang awam adalah enggak merasa awam, ya itu. Rata-rata orang awam tuh enggak ngerasa dirinya awam kecuali ketika sudah kepepet. Wah, saya ini sebagai orang awam ya saya cuman gini aja lah. Kalau udah kepepet ya. Tapi kalau misalnya udah enggak apa meluas, dibilang menurut saya nih gini-gini ya. Tapi kalau udah kepepet baru mengklaim. Afwan nih Anda sebagai orang awam Anda enggak bisa berkata banyak. Padahal sebelumnya banyak omong. Para mujtahid tidak mencakup orang-orang awam dan orang-orang bertaklid. Insyaallah tentang taklid itu nanti akan ada babnya. Dan muqallid itu otomatis adalah awam. Ya. Kalau orang dimutlakan muqallid, dimutlakan sebagai muqallid, yaitu sebagai awam berarti. Orang yang tidak bagus belajar bahasa Arabnya atau kurang memahami bahasa Arab, ya itu sudah pasti awam, sudah pasti. Sudah pasti karena otomatis dia bukan spesialis. Ya enggak? Orang juga enggak bisa mengklaim sebagai spesialis misalnya syariah tapi enggak bisa bahasa Arab, itu enggak bisa, enggak mungkin. Jadi kalau misalnya kita dengan gengsinya ingin melepaskan diri dari keawaman supaya enggak dibilang awam sama orang, maka belajar bahasa Arab dan usul fikih. Itu step pertama untuk terhindar dari cap awam dari orang lain. Hah? Ya. Kalau memang hidup kita supaya dapat rekomendasi dan juga tidak disebut awam. Nah, kesepakatan atau perbedaan di antara mereka tidak dianggap. Misalnya muqallidun dari kalangan ojekiyun misalnya. Dari kalangan tukang ojek bersepakat bahwasanya hukum membayar ojek 7.000 kemanapun perginya itu maksudnya dekat pun itu 7.000 hukumnya wajib. Sepakat para tukang ojek. Nah, hukum seperti ini secara syariah tidak berlaku. Tidak ada pengaruhnya dalam syariat di sini. Tetapi dia pengaruhnya dalam uruf. Nah, ketika ternyata memang itu sudah menjadi uruf dan bukan tukang ojek saja yang sepakat melainkan tukang sayur dan ibu-ibu pasar dan semuanya kita terpaksa mengikuti peraturan mereka, maka sudah menjadi hukum uruf sehingga kita wajib untuk membayar 7.000 meskipun dekat. Gitu ya. Taksi misalnya telah bersepakat pul taksi di seluruh cabang Jakarta, pul taksi fulan ya. Ya, telah bersepakat bahwasannya argo dimulai dari 10.000 misalnya. Mahal banget. 6.000 lah. Antum kecewa sekali kayaknya. 6.000. Dimulai dari 6.000. Nah, ini ittifak mereka, kesepakatan mereka. Namun kesepakatan mereka bukan ittifak syar'i sehingga tidak bisa dikatakan oh ini ijma' syar'i. Enggak bisa jadiin dalil. Tapi di sini kita masuk ke kaidah fikihnya al-adah muhakkamah. Nah, di sini masuk ke dalam adah. Ya, uruf. Sehingga kita mengikuti peraturan mereka. Gitu. Tapi bukan syar'i tadinya. Taib ya. Karena kalau misalnya kita protes dan enggak menjadikan uruf ini sebagai timbangan, ya kacau jadinya. Tukang taksi pengennya begini, kita pengennya begitu. Ya bingung. Jadi sama-sama bentrok, akhirnya mereka tawuran, kita tawuran. Jadinya enggak nyampe-nyampe ke tempat tujuan. Oke. Jadi kesepakatan atau perbedaan di antara para orang awam dan muqallid itu tidak dianggap. Sekarang kemudian kesepakatan para mujtahid umat ini berarti tidak termasuk ijma' di kalangan selain umat ini. Kaum kafir, Nasrani, Yahudi, ateis, bahkan sekularis pun, itu tidak ijtihad, dan bahkan ijtihad mereka, apalagi ijma' mereka, itu sama sekali tidak bisa diambil, tidak dianggap ghair mu'tabar, ya, tidak mu'tabar, tidak teranggap. Di fi asri minal usur, di suatu masa sepeninggal Nabi, berarti tidak termasuk kesepakatan mereka pada masa Nabi. Itu bukan termasuk ijma' yang dikenal dalam usul al-fiqh. Bukan termasuk ijma' yang dikenal dalam usul al-fiqh. Kesepakatan seperti ini tidak dianggap ijma' ditinjau dari sisi keberadaannya sebagai dalil, karena dalil pada saat itu telah ada dengan sunnah Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau takrir beliau. Karena sudah ada dalil pada saat itu yang dua jumlahnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketika itu belum terputus. Berarti kesepakatan mereka yang ada di zaman Nabi bukan dikatakan, diistilahkan ijma dalam usul al-fiqh. Ya, ijma berarti setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena itu, jika seorang sahabat berkata, kami mengerjakan atau mereka mengerjakan ini atau itu pada masa Nabi, itu dihukumi sebagai khobar marfu', bukan ijma, karena menghikayakan apa yang terjadi pada zaman Nabi, dan itu adalah khobar marfu', ya, ingat, marfu' itu berarti terangkat pada Nabi, tersambung kepada Nabi, ya, bukan mauquf. Kalau mauquf cukup pada sahabat, dan maqtu' kepada tabi'in. Nah, sekarang khobar marfu' di sini tersandar pada Nabi, dan hal yang tersandar pada Nabi itu tidak diistilahkan sebagai ijma', melainkan sebagai sunnah. Taib, atau hal yang disepakati tidak oleh Rasul. Ya, sunnah salah satunya. Sunnah kan apa yang tersandarkan kepada Nabi, baik dari segi perbuatan, perkataan, maupun takrir atau sifat. Kemudian, sepeninggal Nabi mengenai suatu hukum syar'i berarti tidak termasuk di dalamnya kesepakatan mereka atau hukum akal, kesepakatan para sahabat, hukum akal. Misalnya para sahabat telah bersepakat bahwasanya 1 + 1 adalah 2. Emang dikira yang setelah zaman sahabat itu orang gila semua sehingga enggak tahu 1 + 1 = 2? Jadi sia-sia kalau misalnya disebut di sini penghikayatan tentang hukum akal. Kemudian tentang kebiasaan, itu bukanlah ijma' yang dikatakan di sini, karena ijma' hanya untuk hukum syar'i semata. Berarti tidak termasuk kesepakatan mereka tentang hukum akal atau kebiasaan. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena pembahasan ini adalah tentang ijma' sebagai salah satu dalil-dalil syar'i. Sementara hukum akal dan kebiasaan secara zat bukanlah hukum syar'i, meskipun bisa kemudian dikorelasikan dengan hukum syar'i. Mungkin. Taib, sekarang mengenai suatu hukum syar'i, apakah yang dimaksud dengan mengenai suatu hukum syar'i itu termasuk di dalamnya hukum akidah? Termasuk enggak? Termasuk. Yakin? Contohnya apa? Ya, para salaf telah bersepakat apa? Wah, Allah beristiwa di atas arsy. Sahih. Ya, itu hukum akidah. Permasalahan dalam akidah udah sepakat ashabus salaf, orang-orang salaf. Nah, setelah mereka sepakat, kemudian ketika datang al-Baqilani, ya, dan kemudian setelahnya, dan mulai makin lama makin lumayan parah, al-Baqilani dan al-Amidi dan al-Ghazali dan al-Razi dan as-Subki dan lain-lain seterusnya, dan juga al-Baydawi dan lain-lain. Setelahnya itu mereka banyak sekali para mujtahid di tubuh umat ini pada periode 5 Hijriah sampai 8 Hijriah. itu mereka menyelisihi kesepakatan para salaf tentang hukum akidah. Nah, di sini kita katakan, apakah kita katakan bahwasanya ijma telah dibatalkan atau ijma telah tetap? Ijma masih tetap dan terus tetap. Apalagi ini berkaitan dengan urusan akidah. Yang mana kalau misalnya seorang Yahudi bilang ke seorang sahabat, katanya Nabi kalian itu mengajarkan sampai hal semacam khiro'ah, yaitu semacam cembok-cembok dan sebagainya. Ternyata benar. Sahabat bilang, ya benar. Benar. Dan Abu Dzar juga berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan kepada kami kecuali, bahkan hingga tidaklah kepakan sayap burung di langit itu, di sana Rasulullah sudah menitipkan ilmu tentangnya. Hal-hal yang sepele dan kecil itu sudah Rasul sampaikan, apalagi hal yang sangat agung, yaitu berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi ketika para salaf dan sahabat tabi'in mereka telah berijma' tentang perkara akidah dan fiqhiyah, maka sudah tidak bisa lagi diselisihi oleh masa setelahnya. Nah, baik. Jadi gitu ya. Kemudian ijma adalah hujjah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma adalah hujjah diantaranya adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil, menengah dan pilihan, umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Sekarang wajhul istidlalnya syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas perbuatan manusia, mencakup persaksian terhadap amal mereka dan hukum-hukum amalan mereka. Sedang saksi itu ucapannya diterima. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya antum, kadzalika ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian wahai kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kami telah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kalian sebagai umat yang adil dan terpilih. Agar apa? Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi posisi antum sekarang wahai kaum muslimin sebagai kelompok yang adil dan juga menjadi saksi pada perbuatan manusia. Nah, saksi terhadap perbuatan manusia mencakup saksi terhadap amalan-amalan mereka dan hukum-hukumnya. Hukum amalan dan juga hukum-hukum amalan mereka. Sedang saksi itu ucapannya diterima. Maksudnya ketika kalian mengucapkan secara keseluruhan kalian tentang suatu perkara, menghukumi amalan mereka, kalian bersepakat hal tersebut, maka ketahuilah kalian adalah umat yang adil di pertengahan, sehingga persaksian kalian apa? Diterima. Gitu maksudnya. Kali waja'alnakum, kami telah menjadikan kalian. Nah, kalian di sini memang untuk kaum muslimin. Namun tentu saja yang menjadikan kaum muslimin sebagai umat menengah ya Allah Subhanahu wa taala, dan melalui siapa? Melalui para ulama-nya, mujtahidinnya. Bukan melalui orang-orang awamnya. Ya, jadi orang-orang awam di sini ghair mu'tabar dalam hal memberikan keputusan dan persaksian, melainkan diwakilkan kesemuanya oleh para mujtahidin. Ya, tapi umat kaum muslimin secara keumuman, awamnya, mukallidnya, termasuk sebagai ummat wasata, general dalam umat. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Qur'an dan Rasul, yaitu As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan mereka adalah hak atau kebenaran. Ngerti maksudnya? Ngerti enggak? Sisi pendalilannya apa dari ayat ini? Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus apa yang menjadi dalil ijma? Nah, jika kalian bersisi kan seperti itu, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi jika kalian bersepakat, ya sudah, itu menjadi dalil bagi kalian. Ya, okay. Kemudian yang ketiga, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Nah, ini hadis ini jangan dipahami dengan pemahaman liberal misalnya. Misalnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kemudian orang liberal bilang, ente lihat umat Muhammad sekarang, lihat teroris ya kan. Kemudian suka membidahkan orang, suka mengatakan orang musyrik, suka mengkafirkan. Nah, sekarang apa ada umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan? Yang ada umat kalian, umat Muhammad ini tidak akan pernah bersepakat ya. Tuh, jadi selain memahami hadis ini dengan buruk, juga mencela hadis, ya maksudnya menyalahkan umat dan menyalahkan hadis ini akhirnya. Kemudian dikatakan bahwa saya prediksi nabi kalian itu berarti tidak benar. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kalau misalnya kita lihat umat kalian itu saling sesat menyesatkan, gak ada kesepakatan. Yang ada justru kesepakatan umat kalian di atas kesesatan. Ya ini sama-sama sesat semuanya. Ya, itu pendalilan lewat liberal. Namun di sini yang kita katakan sabda beliau, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, maksudnya adalah apa? Bahwasanya jika kaum muslimin telah bersepakat semuanya, pasti tidak sesat kesepakatan tersebut. Adapun jika misalnya ternyata kaum muslimin, misalnya ulamanya sepakat, misalnya ulamanya sepakat, namun ternyata kroco-kroconya, grassrootsnya ya, atau rumput-rumputnya itu bergoyang semua, enggak ada yang sepakat. Tapi para ulamanya sepakat semua, maka di sini yang mu'tabar adalah ulamanya. Ulamanya sudah sepakat, berarti kaum muslimin sepakat. Namun jikalau di antara tukang ojek yang sebagiannya justru membentuk jadi preman rata-rata dan sebagainya kan, markas-markasnya, mereka enggak sepakat dengan adanya misalnya peraturan yang nyari misalnya, peraturan yang yunnah misalnya. Nah, tapi para ulamanya sepakat, para ulamanya, bahkan para kiainya, tapi mereka enggak sepakat. Maka di sini kesepakatan ahlu ojek wal jamaah itu tidak diterima. Tidak diterima, tidak mu'tabar dalam hadis ini. Ya. Karena apa? Karena mereka orang sesat. La tajtami'u ummati, tidak berkumpul umatku. Sebenarnya kaum liberal dan orang-orang yang enggak sholat semacam itu, ya itu bukan umat Muhammadiyah bagaimanapun juga. Walaupun kita masih menganggap mereka ya muslim, anggaplah secara muamalah. Namun kalau misalnya kita sudah ketahui bahwasanya memang benar mutlak tidak sholat, ya bagaimana kita menganggapnya muslim? Justru aneh kita menganggapnya muslim. Tapi kita secara zahir kita tampilkan, siapa tahu itu bisa menjadi medan dakwah juga. Taib, yang keempat, kita katakan bahwa ijma' umat ini mengenai suatu perkara bisa jadi benar dan bisa jadi batil. Kita katakan bahwa ijma' umat ini mengenai suatu perkara bisa jadi benar dan bisa jadi batil. Maksudnya gimana itu? Jika kesepakatan itu benar, maka menjadi hujjah. Sebaliknya, jika batil, bagaimana mungkin umat ini bersepakat tentang suatu kebatilan yang tidak diridhai oleh Allah? Sekarang gini, khobar, umat telah bersepakat begini ya kan? Misalnya, kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya orang kafir zimmi itu layak diperangi. Ya. Ini berbentuk statement kan? Khobar atau insya? Khobar. Bisa disalahkan atau bisa dibenarkan? Secara teks. Bisa disalahkan juga. Kalau disalahkan, kita bisa mengatakan, wah, ijma umat mengenai perkara ini, yaitu kafir zimmi itu layak diperangi, itu batil. Secara teks bisa. Namun secara syar'i tidak bisa. Jika ternyata memang katanya batil yang diijma'kan oleh umat, bagaimana mungkin umat ini bersepakat tentang suatu kebatilan yang tidak diridhai Allah oleh Allah? Karena apa? Itu bertentangan dengan hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ya, jadi yang poin keempat itu seperti penguatan terhadap mafhum dari hadis ketiga, dari dalil ketiga. Penguatan dan juga penggeseran syubhat terhadap pemahaman yang salah terhadap hadis ketiga. Tapi padahal Umat ini adalah umat yang paling mulia menurut Allah sejak masa Nabi kita hingga terjadinya hari kiamat. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Berarti syubhat untuk hadis ketiga itu ditermatikan ya. Oke. Tapi sekarang macam-macam ijma. Macam-macam ijma. Ijma ada dua macam. Qat'i dan juga dhanni. Qat'i dan dhanni. Qat'i itu artinya motong. Ya, qat'u tariq, memotong jalan. Qat'u. Ya, qat'u. Artinya potong. Kalau dhon artinya sangka. Bedanya apa ini? Ijma' potongan dan ijma' persangkaan. Gimana maksudnya? Hah? Qat'i itu sesuatu yang pasti. Ya. Ataupun dhanni itu masih ada ada ihtimal, kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Itu dhanni, ya. Dan dhanni biasanya hasil ijtihad. Tapi yang pertama, ijma' qat'i, yaitu ijma' yang diketahui terjadinya di antara umat ini secara pasti. Taib sini secara pasti. Secara pasti di sini mensifati siapa? Apakah mensifati ijma' atau mensifati pengetahuan tentang terjadinya atau mensifati umat? Hah? Mensifati ijma'? Pengetahuan tentang pengetahuan tentang terjadi ijma' atau umatnya? Mana yang pasti? Mana yang pasti? Hah? Ijma'nya pasti atau pengetahuan umatnya? Atau pengetahuan tentang terjadinya ijma'? Pengetahuan tentang terjadinya ijma' itu yang pasti. Karena ibrahnya di sini ijma' dua macam dari segi kepengetahuan orang terhadap ijma' tersebut. Bukan terhadap ijma'nya, zatnya ijma', tapi terhadap pengetahuan orang terhadap ijma' tersebut. Ijma' terbagi menjadi dua macam dari sisi kepengetahuan orang terhadapnya. Yang pertama qat'i, yang kedua dhanni. Kalau misalnya ijma' yang qat'i, yaitu ijma' yang diketahui terjadinya secara pasti di antara umat ini. Ya. Iya, diketahui terjadinya. Kalau misalnya orang secara pasti tahu bahwasanya kaum muslimin telah bersepakat salat itu wajib, otomatis ijma itu pasti. Karena apa? Mengetahui ijma tersebut juga pasti, soalnya pasti. Mengetahui sesuatu secara pasti itu memastikan sesuatu yang diketahui. Ngomong apa saya? Misalnya ijma' tentang wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ijma' tentang wajibnya sholat lima waktu. Seseorang ketika dia dia secara pasti mengetahui adanya ijma' tentang wajibnya sholat lima waktu, maka ini disebut ijma' qat'i. Sehingga menjadikan ijma' tersebut ya pasti, karena mengetahuinya ya pasti. Sudah jelas sekali mengetahuinya. Nah, tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapannya, dan tidak ada yang mengingkari bahwa kesepakatan ini menjadi hujjah. Berarti sudah benar-benar kuat dan pasti. Orang yang menyelisihi ijma ini difonis kafir jika dia bukan termasuk orang yang benar-benar tidak mengetahuinya atau jahil. Sebenarnya ada rincian di sini ya. Ada rincian juga. Tidak langsung seluruhnya diponis kafir. Karena ada ijma' yang qat'i yang pengingkarnya tidak langsung begitu saja dikafirkan. Ya, ada juga ya. Baik. Contoh jika dia bukan termasuk orang yang benar-benar tidak mengetahuinya. Misalnya adalah seorang yang baru masuk Islam. Dia tidak mengetahui bahwasanya sholat lima waktu itu wajib atas setiap individu muslim kecuali yang berhalangan, dan itu pun hanya dari kaum perempuan. Nah, dia gak tahu seperti itu. Akhirnya dia pun menyelisihi ijma' dengan mengatakan sholat, saya pikir kayaknya sholat itu tradisi Arab aja misalnya. Hah? tradisi Arab. Padahal enggak semua orang Arab kan ikut tradisi juga. Enggak semua orang Arab sholat. Nah, sekarang kalau misalnya dia baru 2 detik masuk Islam, ya tidak langsung kita kafirkan kemudian. Baru 1, baru 2 menit syahadat di depan saksi kan? Syahadat gitu kan? Di depan orang banyak sama imamnya udah syahadat, alhamdulillah kamu sekarang telah masuk Islam, nak, gitu kan. Nah, kemudian dia bilang berpendapat, Pak, kayaknya menurut saya itu yang antum dan jemaah lakukan seperti sholat itu kayaknya tradisi aja deh. Nah, kamu telah kafir sekarang. Nah, di sini harus diketahui tidak langsung difonis kafir jika memang dia adalah orang yang jahil. Ya. Namun ada pembahasan al-uzur bil jahal juga. Ada pembahasan semacam itu, pembahasan yang agak rumit dan juga bisa menimbulkan konflik juga sebenarnya. Tentang vonis kafir. Ya, tentang vonis kafir. Dan juga vonis bid'ah juga sebenarnya adalah vonis yang syar'i. Sehingga seseorang tidak bisa mengklaim fulan sebagai mubtadi kecuali benar-benar dia ada syarat-syarat yang sah untuk menjadikan dia sebagai mubtadi, dan juga tidak ada penghalang untuk menjadikan dia atau dijadikan sebagai mubtadi. Jadi vonis bid'ah fulan mubtadi dan fulan itu sebenarnya vonis syar'i yang kata Syekh Ibrahim bin Ar-Ruhaili itu adalah beratnya sama. Walaupun ya tentu beda antara orang yang membid'ahkan dengan orang yang mengkafirkan, namun posisinya dan beratnya secara syar'i itu sama, sehingga seseorang tentu yang seperti kita tidak layak untuk mengklaim dan memvonis seseorang sebagai mubtadi begitu saja, ya. Baik, kemudian yang kedua, ijma' dhanni. Ijma' dhanni yaitu ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan cara menelaah dan meneliti. Kalau menelaah itu seperti tatabbu'. Menelaah pun dari bahasa Arab sebenarnya, yaitu dari kata tola'a yutali'u mutola'ah. Tola'ah, telaah. Iya. Tola'a yutali'u mutola'ah artinya qira'a yaqra'u qira'ah. Ada yang mengatakan tola'a yutali'u seperti, hanyalah seperti bacaan biasa, baca biasa. Itu mutola'ah, bacaan biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa saya mutola'ah itu adalah membaca namun dengan mencermati. Nah, di sini menelaah adalah membaca dengan mencermati, tidak membaca santai, tidak kayak membaca novel. Tapi rata-rata novel dibaca dengan cermat tentu saja. Beda dengan membaca usul fikih. Belum baca saja sudah memvonis, ya. Dan meneliti. Tadi menelaah yaitu tatabbu' atau mutola'ah, dan juga meneliti. Meneliti itu berarti riset, istiqra' kalau bahasa Arabnya. Istiqra', research. Jadi ilmu dhanni yaitu ijma' yang tidak dilakukan kecuali dengan cara menelaah dan meneliti. Berarti ada caranya, enggak segampang itu. Kita pernah belajar tentang ilmu doruri dan ilmu nazori, ya? Ah, pernah, ya. Nah, begitu juga seperti ini. Ijma' qat'i itu menjadi ilmu yang doruri. Kalau ijma' yang dhanni itu seperti ilmu nazori. Karena apa? Untuk mendapatkan ilmu tentang ijma' dhanni ini membutuhkan nazor dan istidlal dan juga penelaahan dan penelitian. Itu bedanya ilmu doruri dan juga ilmu nazori. Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya ijma' jenis ini. Pendapat yang paling rajih dan paling kuat dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ucapannya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Antum tahu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Alhamdulillah. Tahu isinya? Tahu isi. Tahu isi jadi, ya. Sebagaimana ucapannya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab matan, Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu matan, ya. Seperti juga Tadmuriyah dan Hamawiyah, itu tiga kitab sakti. karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu matan, matan semua. Yang pertama yang paling tentu yang paling dasar wasitiyah itu saja. Tapi wasitiyah itu sendiri juga bukan kitab dasar sebenarnya. Ya, kalau misal kita baca matannya aja itu sebenarnya di tiap lafal itu ya ada faedah yang bisa dipetik. Makanya syarah akidah wasitiyah itu enggak ada yang kecil, tipis, kecuali syarahnya Syekh Khalid Abdullah. Syarah beliau, syarah akidah wasitiyah beliau itu mengambil dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngerti? Jadi beliau menjamak puluhan kitab Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian matan dari akidah al-wasitiyah, al-akidah al-wasitiyah itu dikupas dua kalimat, ya, atau satu kalimat, kemudian dijelaskan dengan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri yang dikupas-kupas dari beragam kitab-kitab beliau. Antum tahu kitabnya Syekhul Islam berapa? Yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan ulama itu dia mungkin memang sudah baligh tapi akilnya belum mungkin. Kemudian ada akidah al-Hamawiyah, juga akidah Tadmuriyah. Tadmuriyah itu yang paling berat itu bahasanya. Yang wasitiyah aja udah lumayan karena padat. Hamawiyah, kalau Hamawiyah itu sebenarnya lebih khusus. Hamawiyah itu lebih condong menerjang Asy'ariyah khusus. Ya, jadi kalau misalnya antum mau melawan Asy'ariyah baca Risalah Hamawiyah, apa Aqidah Al-Hamawiyah atau Risalah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Nah, Al-Hamawiyah itu sendiri terbagi menjadi dua, ada Risalah Hamawiyah Kubra, ada yang Sughra. Namun yang Sughra itu sudah hilang. Adapun yang Kubra itu sekarang alhamdulillah cetakannya sudah banyak dan syarahnya juga ada beberapa syarahnya. Terus ada Tadmuriyah itu juga ada. Itu yang paling berat. Ya. Jadi kalau misalnya belum membaca wasitiyah ya jangan baca Tadmuriyah. Tadmuriyah itu tingkat atas sekali. Tingkat dewa kalau kata anak-anak kampus ya. Al-aqidah al-wasitiyah dikatakan ijma' yang diterima adalah ijma' yang terjadi di kalangan salaf as-salih. Di kalangan as-salaf as-salih berarti di kalangan sahabat dan tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Karena sesudah masa mereka ini banyak terjadi perbedaan dan umat pun telah tersebar. Ijma' yang diterima maksudnya ijma' yang paling paten, yang paling baik adalah ijma' yang terjadi di kalangan salaf as-salih. Kenapa? Karena khilafiyah di zaman salaf itu sedikit. Khilafiyah di zaman tabi'ut tabi'in itu lebih banyak daripada khilafiyah di zaman sahabat atau di zaman tabi'in. Dan khilafiyah di zaman tabi'ut tabi'in itu tidak sebanyak khilafiyah di zaman setelahnya. Dan di zaman setelahnya itu khilafiyah di zaman itu tidak sebanyak di zaman sekarang. Ya, zaman Facebook, Twitter. Nah, jadi hakikatnya para sahabat pun ada, mereka memiliki khilafiyah. Namun khilafiyah mereka itu sedikit sekali. Dan dari yang sedikit itu khilafiyah mereka sebagian besarnya khilafiyah yang tidak bertentangan, yaitu khilaf tanawu. Kalau misalnya kita melihat syarah muqaddimah fi usul at-tafsir, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu beliau menghikayatkan mengatakan bahwasanya khilaf tafsir di kalangan salaf itu sedikit. Nah, dari yang sedikit tersebut, mayoritas khilafnya adalah khilaf tanawu. Sisanya hanyalah khilaf atudad. Khilaf tanawu' itulah khilaf variatif yang intinya itu sama semua. Ngerti? Misalnya ada bilang Rifan itu wajahnya putih, kemudian Rahmat merasa tersaingi kan, ada bilang dia putih, Rahmat bilang, ah enggak, dia putih agak keabu-abuan, putih abu-abuers kan. Kemudian Rahmat yang satu juga tersinggung karena memang dia tidak putih. Dia bilang, oh enggak, dia putih tapi banyak bintik-bintiknya. Nah ini khilaf. Namun khilafnya esensinya sama, yaitu putih dia intinya, kan? Walaupun ada beragam variasi sedikit. Nah itu kalau misalnya kita melihat salaf dalam menafsirkan seperti itu. Ibnu Abbas, juga dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan lain-lain. Itu macam-macam, namun esensinya rata-rata sama, hampir kebanyakannya. Kalau antum menelaah misalnya kitab Tafsir At-Tabari misalnya, atau Ad-Dur Al-Mansur karya As-Suyuti, itu kan menukil banyak sekali ribuan akhar salaf tentang penafsiran ayat-ayat. Dan rata-rata tanawur, beragam, bermacam-macam, tidak kontradiktif. Memang ada yang kontradiktif, namun tidak seberapa banyak. Nah, makanya di sini disebut ijma' dalam kitab Al-Aqidah Wal-Wasithiyah. Ijma' yang diterima adalah ijma' yang terjadi di kalangan salaf, ya, di kalangan salaf as-salih. Karena sesudah masa mereka ini banyak terjadi perbedaan dan umat pun telah tersebar. Nah, setelah zaman salaf, maka muncullah firqoh-firqoh. Nah, kemunculan firqoh inilah yang menjadikan khilafiyah banyak. Dalam artian khilafiyah akidiyah, akidah. Kemudian juga khilafiyah dalam masalah ijtihad fiqih, itu juga mulai banyak. Mulai banyak. Orang-orang menganggap bahwasanya fiqih itu hanya sebatas pada madhab yang empat. Itu karena kejahilan mereka terhadap fiqih salaf. Ya. Bahkan fiqih ahlul hadis itu lebih dulu daripada fiqih madhab yang empat. Ya. Coba antum lihat, Sufyan Atsauri apa tidak punya fiqih? Al-Laits apa tidak punya fiqih? Mereka semua ahlul hadis. Ya. Jadi orang yang menganggap bahwasanya fiqih itu hanyalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad saja, ini adalah pemahaman walaupun mungkin memang belajar fikih benar-benar, namun ini pemahaman yang salah, ya. Basic yang salah karena doktrinnya sejak awal fikih itu adalah fikih yang empat. Padahal fikih ahli hadis pun punya, sahabat juga punya fikih, juga punya fikih. Ibnu Mas'ud adalah seorang kabir dalam fikih. Umar pun juga memiliki fikih siasah juga mereka. Dan fikih mereka ya tidak seragam, maksudnya tidak 100% plek dengan fikih yang empat, ya kan? Nah di sini berarti mana yang lebih dulu, fuqaha atau ahli hadis dalam berfikih? Ahli hadis terlebih dahulu. Walaupun fuqaha pun juga termasuk ahli hadis seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, itu ahli hadis. Namun sebelumnya sudah ada fikih, ya. Pemahaman yang salah jika mengatakan fikih itu hanya sebatas pada imam yang empat, kemudian tidak boleh keluar kecuali dari imam yang empat. Fadul, kalau misalnya antum mau berfikih dengan fikih Sufyan Atsauri, kalau memang ada, kalau memang sekarang ada riwayatnya sampai sekarang. Namun antum harus capek-capek menelaah ke kitab-kitab Musonnaf. Nama kitabnya Musonnaf, nama kitab. Pernah mendengar Musonnaf Abdir Razak misalnya? Musonnaf, kitab yang bernama Al-Musonnaf itu adalah riwayat-riwayat salaf rata-rata, isinya riwayat salaf, baik hadis marfu', mauquf atau maqtu'. Jadi yang memelihara riwayat-riwayat tabi'in, perkataan tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in dan juga sahabat, itu adalah kitab-kitab yang judulnya Al-Musannaf. Ya. Oke, masing-masing ada kitab namanya sahih, ada kitab hadis namanya sunan, ada kitab hadis namanya muwatta, ada kitab hadis namanya mustakhraj. Ada kitab hadis namanya Masyikhat. Ada kitab hadis namanya Musonnaf juga. Itu masing-masing nama-nama itu memiliki fungsi masing-masing. Sahih, Sahih Bukhari Muslim berarti isinya sahih sesuai dengan kriteria mereka. Ada Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban juga. Namun Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban dan sahih lainnya selain Sahih Bukhari Muslim itu tidak sampai ke derajat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muwatta Imam Malik, ya, mustakhraj terhadap sahihain, astagfirullah. Bukan, itu mustadrak itu. Mustakhraj siapa ya? Terhadap Al-Bukhari dan mustakhraj terhadap Imam Muslim. Itu semua ada lain-lain. Lain-lain fungsinya. Nama-namanya banyak, ya. Bukan cuma itu aja. Nama-namanya banyak. Seperti kitab namanya As-Sunnah. Kitab namanya As-Sunnah, bukan nama pesantren, bukan nama toko buku di sana, bukan. Kitab namanya As-Sunnah. Kitab namanya As-Sunnah di sini. Kalau sekarang pasti, wah kitab namanya As-Sunnah, pasti ini pasti punya Wahabi nih pasti ini. Menanggulakan Al-Quran As-Sunnah. As-Sunnah kalau di zaman Al-Mutaqaddimin abad kedua dan ketiga Hijriah, As-Sunnah itu maksudnya akidah. Ya, misalnya kitab As-Sunnah karya Ibni Abi Asim misalnya, itu isinya hadith-hadith yang berkaitan dengan akidah semua. As-Sunnah karya Al-Marwazi misalnya, itu berkaitan dengan akidah. Jadi As-Sunnah adalah akidah, Ahli Sunnah adalah ahli akidah, begitu ya. Juga syariah. Kalau sekarang kita pahami syariat itu ya berarti fikih. Kalau di sufi tingkat syariat itu berarti tingkat yang baru mencapai derajat fikih saja, amalan ritual semata, belum sampai derajatnya. Itu pemahaman sekarang dan itu pemahaman yang ya pemahaman sekarang, urus sekarang itu. Namun asalnya syariah itu adalah al-aqidah. Ilmu syariah, ilmu akidah. Ya, gitu. Makanya kitab As-Syariah ada Imam Al-Ajuri di zaman Mutaqaddimin mempunyai kitab namanya kitab As-Syariah. Isinya akidah doang. Enggak ada isinya tarikh, ya, syariah, fikih, mazhab, enggak. Isinya akidah doang. Begitu juga dengan fikih juga. Imam Abu Hanifah mempunyai kitab namanya Al-Fiqh Al-Akbar. Isinya akidah. Begitu. Kemudian sekarang di mana kita sampai? Kayaknya dari tadi masih di situ aja. Udah kita langsung ke syarat ijma aja kelamaan. Nah kita tinggal satu halaman lagi. Syarat-syarat ijma. Di antara syarat-syarat ijma adalah sebagai berikut. Di antara syarat-syarat ijma adalah sebagai berikut. Pertama, ditetapkan dengan jalan yang sahih, baik karena teks yang sudah masyhur di kalangan ulama, itu pertama. Atau orang yang menukil adanya ijma tersebut adalah orang yang thiqah dan banyak melakukan telaah, itu kedua. Syarat-syarat ijma yang pertama adalah ditetapkan dengan jalan yang sahih. Nah, sekarang apakah jalan yang sahih itu? Jalan yang sahih itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri kemuliaan gitu. Hah? Jalan yang sahih adalah dua. Yang pertama, teks yang sudah masyhur di kalangan ulama. Seperti misalnya Ibnu Al-Munzir mempunyai kitab Al-Ijma', menghikayatkan ijma' ulama. Nah, teks yang sudah masyhur di kalangan ulama itu diantaranya kitab ini. Ya. Kemudian Syekhul Islam Taib, itu sebelumnya, setelah nanti itu. Jadi teks yang sudah masyhur di kalangan ulama bahwasanya menghikayatkan ajma'al fuqaha atau ajma'al muslimun atau ajma'al ulama, sudah masyhur teksnya, maka ini menjadi salah satu jalan yang sahih untuk menetapkan atau mengetahui adanya ketetapan ijma' dalam suatu hukum. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ditetapkannya dengan jalan yang sahih adalah penukilan dari seseorang yang mana orang tersebut adalah seorang penukil yang thiqah dan banyak menelaah. Ngerti? Jadi yang pertama tadi, jalan yang sahih untuk mengetahui atau menetapkan ijma', yang pertama adalah teks yang sudah masyhur di kalangan ulama dengan sanad dan sebagainya misalnya. Ya. Kemudian jalan sahih yang kedua adalah dari jalan penukilan. Jadi kita melihat di ada kitab nih. Oh, ada kitab. Oh, kitabnya mengatakan, penulisnya mengatakan umat atau kaum muslimin atau ulama telah bersepakat begini begini begini begini. Nah, ini juga merupakan jalan yang sah untuk menetapkan adanya satu ijma'. Namun dengan syarat. Dengan syarat juga penukilan ini, yaitu yang menukil, yaitu pengarangnya, penulisnya, itu adalah orang yang pertama thiqah dan dia adalah orang yang diketahui banyak menelaah. Kalau misalnya ternyata yang ditelaah adalah kitab-kitab liberal, ya maka enggak thiqah lagi. Tetapi misalnya kita melihat dalam kitab Aqidah Wasithiyah misalnya atau Aqidah Tadmuriyah, ajma'al muslimun begini begini begini. Nah, sekarang kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan kaum muslimin telah bersepakat, telah berijma'. Kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fiqh enggak beliau? Fiqh. Apakah beliau banyak menelaah? Oh, itu udah enggak perlu dipertanyakan. Yang bertanya itu berarti istifham inkari berarti. Bukan istifham hakiki. Nah, begitu kalau misalnya kita melihat di karangan Ibnu Taimiyah, oh Ibnu Taimiyah itu termasuk orang yang di karangannya itu banyak kita dapatkan ijma', ijma', ijma'. Ittafaqal uqala, bahkan mengatakan untuk mengejek lawannya, telah bersepakat orang-orang yang berakal bahwasanya begini-begini. Berarti apa? Yang menyelisihnya berarti enggak punya akal, gitu kan? Gitu. Syekhul Islam. Begitu juga Ibnu Qayyim juga seperti itu. Dan lain-lain. Mereka banyak mengatakan ajma'al ulama dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana dengan manhaj Ibnu Rushd sendiri? Ibnu Rushd, ulama abad ke-6 Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah itu 8 Hijriah, wafat 728. Kalau Ibnu Qayyim muridnya 752 wafatnya. Nah, itu 8 Hijriah. Kalau ini Ibnu Rushd sebelumnya 6 Hijriah. Ya, Avicenna. Nah, itu Ibnu Sina. Ini Avirus. Roes, pakai O dan E, bukan Belanda tapinya. Ibnu Rushd. Jangan samain dengan Ibnu Sina sebenarnya, itu jauh beda ya. Ibnu Sina itu dibilang ada, dibilang Ibnu Sina adalah seorang faqih. Faqih dari mana ya? Justru beliau itu muskilah di tauhidnya sebenarnya, Ibnu Sina itu. Nah, sekarang kalau misalnya Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu, beliau kan sering menghakayatkan ajma'al fuqaha, ajma'al ulama, ittafaqal fuqaha, telah bersepakat begini-begini. Namun ternyata setelah diteliti, banyak terjadi khilafiyah dalam masalah yang beliau katakan ada ijma' di dalamnya. Nah, di sini katakan, kita katakan, dan juga bukan kita sebenarnya yang mengatakan, tapi para ulama juga mengatakan bahwasanya Ibnu Rushd termasuk orang yang bermudah-mudah dalam melafalkan ijma' atau menentukan ijma' terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya kita melihat di Bidayatul Mujtahid, kita mengatakan para fuqaha telah bersepakat bahwa saya begini-begini, itu belum tentu. Belum tentu benar-benar ittifaq, belum tentu. Ya, begitu juga dengan Imam Ahmad, bahkan dikatakan bahwasanya Imam Ahmad terkadang melafalkan atau mengikatkan suatu ijma' menurut beliau, namun ternyata bukanlah sebuah ijma'. Ya, jadi tidak semua yang fiqh dan banyak menelaah pun belum tentu juga hikayat dia, hikayat mereka terhadap ijma'nya sesuatu itu benar, ya. Belum tentu. Wallahu a'lam. Kelamaan saya menjelaskan. Sekarang mana sekarang? Yang kedua, sebelumnya tidak ada khilaf, syarat-syaratnya sebelumnya tidak ada khilaf yang tetap berlanjut. Karena jika ada khilaf yang tetap berlanjut, ya enggak jadi ijma' namanya. Adapun jika misalnya setelah terjadi suatu ijma', namun sebelumnya memang ada khilafiyah, itu tidak masalah. Selama khilafiyah tersebut tidak berlanjut sampai selesai ketika telah ada ijma' baru selesai, itu tidak masalah. Namun jika ternyata khilafiyah itu terus berlanjut dan masih berlanjutnya itu tetap dikatakan ijma', tidak bisa. Tidak bisa karena masih ada penyelisihnya. Ya. Nah, tadi kita katakan dalam definisi bahwasanya ya harus tidak ada penyelisihnya walaupun satu orang pun, ya kan? Baik. mana ya? Jika telah didahului oleh hal itu, maka tidak ada ijma' lagi karena pendapat-pendapat tersebut tidak menjadi hilang setelah kematian orang yang mengatakannya. Ijma' tersebut tidak dapat menghilangkan adanya perbedaan yang terjadi sebelumnya. Tetapi ijma' itu hanya mencegah terjadinya khilaf. Salah satu hikmah ijma' atau fungsi ijma' adalah bahwasanya ijma' itu mencegah terjadinya khilaf setelah terjadinya ijma'. Walaupun sebelum terjadi ijma' ada khilaf. Ngerti? benar sebelum ada ijma', itu ada khilafiyah di antara para mujtahidin. Baik. Nah, sekarang masalahnya khilafiyah di antara mujtahidin itu tertuang di kitab-kitab. Ya. Kemudian ya, karena tertuang di kitab jadinya apa? Jadinya terwariskan oleh kita sehingga masih terbaca karena tulisan manusia itu lebih lama hidupnya dibandingkan usia manusia itu sendiri kan. Makanya akhirnya kemudian masih ada sampai sekarang tulisan-tulisannya. Tapi telah terjadi ijma setelah tulisan-tulisan itu sebenarnya. Nah, sekarang ibrohnya di apa? Ibrohnya di ijma, bukan di khilafiyah sebelum ijma. Begitu kan? Karena ijma sebagai juga dengan nasakh. Nasikh itu ibrohnya di nasikh, bukan di mansukh, bukan. Karena nasikh terjadi setelahnya. Kalau mansukh sudah lewat sudah. Ya, begitu juga dengan ijma. Jika sebelumnya ada khilafiyah, maka khilafiyah sebelum terjadi ijma itu kita singkirkan, sudah kita lupakan. Tetapi yang ijma'nya baru kita ambil. Adapun yang ada khilaf setelah ijma', maka khilaf tersebut kita tidak anggap karena sudah terjadi ijma' sebelumnya. Ya. Jadi ijma' tersebut tidak dapat menghilangkan adanya perbedaan yang terjadi sebelumnya. Enggak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak wafat tulisan-tulisannya dan perkataan-perkataannya meskipun orangnya wafat. Tetapi ijma itu hanya mencegah terjadinya khilaf. Ini pendapat yang rajih karena dasarnya yang sangat kuat. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti itu. Ijma itu tidak dianggap sah. Ijma itu dianggap sah meskipun dilakukan pada masa sesudahnya. Ini menurut salah satu pendapat tersebut di atas, dan ijma tersebut menjadi hujjah bagi orang-orang yang sesudahnya. Menurut pendapat jumhur ulama, tidak ada syarat habisnya masa orang-orang yang melakukan ijma'. Ijma' yang dilakukan oleh ahlinya tetap berlaku meskipun hanya dengan kesepakatan mereka. Sesudah itu mereka dan yang lainnya tidak boleh menyelisihi ijma' tersebut. Antum mengerti ini? Hah? Keterpelongoan antum itu menular ke anak. Jangan melangak melongo gitulah. Antum ngerti apa enggak? Kalau enggak ngerti bilang. Insyaallah menjelasin. Enggak ngerti pasti. Menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama, apa pendapatnya? Tidak ada syarat habisnya masa orang-orang yang melakukan ijma. Maksudnya apa? Ijma itu tidak mengharuskan terlegalisir ketika orang yang berijma wafat. Jangan nunggu mereka wafat dulu baru dikatakan ijma. Misalnya nih 1435 Ramadan. Nah, Ramadan sekarang nih misalnya. Ramadan sekarang para mujtahidin ahli ru'ya pakai koma atas. Bukan pakai qi, ya. Nanti setan semua nanti yang keluar. Bukan hilal nanti. Ahli ru'ya, mujtahidin ahli ru'ya, mereka bersepakat bahwasanya Syawal 1 itu kan terjadi besok misalnya. Sepakat ini. Apakah kita menunggu mereka mati dulu baru terjadi Syawal? Enggak. Ya udah, itu menjadi ijma bagi kita. Udah, selesai ya. Gitu, paham maksudnya di sini. Jadi enggak usah tunggu mati dulu. Ijma yang dilakukan oleh ahlinya tetap berlaku meskipun hanya dengan kesepakatan mereka. Sesudah itu mereka dan yang lainnya tidak boleh menyelisih ijma tersebut. Hal ini karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' merupakan hujjah tidak disyaratkan habisnya masa orang-orang berijma'. Ini halus sekali bahasanya, habisnya masa. Tinggal bilang wafatnya atau meninggalnya atau habisnya atau datangnya ajal. Wih, serem banget. Selain itu, ijma' terjadi pada saat terjadinya kesepakatan di antara mereka. Kalau demikian, lantas siapa yang dapat menghapusnya? Jika sebagian mujtahid mengatakan suatu ucapan atau mengerjakan suatu perbuatan, lalu hal itu menjadi masyhur di antara ahli ijtihad dan mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu melakukan pengingkaran, maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa hal itu merupakan ijma', dan ini yang dinamakan ijma' sukuti, ijma' yang bersifat diam, ijma' anteng. Ya. Ada misalnya di suatu komunitas, ya, mujtahidin mengatakan suatu ucapan atau hukum atau mengerjakan suatu amalan kemudian menjadi masyhur di kalangan ulama daerah itu, dan ulama-ulama lainnya tidak mengingkarinya, diam. Padahal sebenarnya mereka mampu melakukan pengingkaran. Orang yang melakukan ini dia tidak dibekingi penguasa, enggak. Ya, cuma melakukan ritual itu aja. Ya. Maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa hal itu merupakan ijma. Ijma sukuti maksudnya. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan hujjah. Hujjah benar, namun tidak disebut ijma. Iya benar, hujjah bisa menjadi dalil, benar, tapi bukan merupakan ijma. Kenapa? Karena ijma artinya apa? Ittifaq, kesepakatan. Sementara tidak ada nas dan tidak ada hikayat bahwasanya mereka sepakat, ya kan? Mereka diam aja. Nah, itu maksudnya di pendapat kedua. Jadi pendapat yang pertama mengatakan, oh ini ijma ini namanya. Karena sudah jelas mereka mampu untuk mengkritiknya atau mengomentarinya, tapi diam aja mereka, berarti ini ijma nih. Ya, ibarat perawan yang diminta iya atau enggak, diam. Ah, berarti iya. Sebagaimana ini? Oh, berarti ijma ini berarti. Kok pada diam? Padahal seharusnya kalau misalnya emang ada yang salah, oh, berarti harusnya ngomong dong. Tapi ternyata, oh berarti gak ada yang salah, berarti ini ijma, disepakati oleh mereka, setuju. Ya. Karena diam terhadap kemungkaran itu sama saja dengan setuju terhadapnya. Begitu juga dengan diam terhadap kebaikan, ya sama juga dengan setuju terhadapnya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan hujjah. Hujjah berarti menjadi dalil, boleh. Namun secara definisi dan ta'rif istilahnya itu bukan termasuk ijma. Karena ijma artinya adalah kesepakatan, dan kita tidak mengetahui adanya kesepakatan yang jelas mengenainya. Yang lain berpendapat bahwa jika masa mereka telah habis sebelum diingkari, maka hal itu merupakan ijma, karena sikap diam mereka hingga masa habisnya, lagi-lagi hingga wafatnya, maksudnya hingga wafatnya padahal mereka mampu mengingkarinya, merupakan dalil atas kesepakatan mereka. Inilah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Yaitu berarti apa? Berarti bisa dikatakan ijma sukuti dengan beberapa ketentuan. Baik, alhamdulillah. Ijma telah selesai. Insyaallah langsung kita berikan kitab. Ada dua kitab. Yang pertama, Ensiklopedia Kesalahan Dalam Ibadah karya Syekh Wahid Muhammad Wahid Abdul Salam Bali. Ada juga Tafsir Juz Amma karya Syekh Utsaimin. Dua-duanya kitab bagus. Hah? Dua-duanya kitab. Kitab ini satu kitab saja lebih mahal daripada kitab ini. Ya. Dan juga insyaallah juga harum. Darul Falah ini. Ini cetakan Darul Falah. Darul Falah biasanya bagus-bagus, kertasnya putih. Ini juga harum ini, Omul Kuro. Hah, ringan. Hah, buat ngelempar anak orang bisa, ya. Nah, ini di sini juga yang mana yang kira-kira buat ikhwan berdakwah yang mana? Ikhwan yang ini. Akhwat yang mana ini? Yang ini juga akhwat. Oh ya. Di sini ada. Oke, ya udah kalau seperti itu memang bawahnya ya udah ini ikhwan, Ensiklopedia Kesalahan Dalam Ibadah ikhwan, yang Tafsir Juz Amma itu untuk akhwat. Tuh enak-enak tuh. Tuh lihat. Ada tulisannya, ada tulisan Arab terjemahannya. Tulisan Arabnya diharapatin. Ya. Alhamdulillah ada apa page number-nya, alhamdulillah. Jadi antum enggak perlu repot-repot nomorin satu persatu insyaallah taala, ya. Ya, oke. Pertanyaan untuk akhwat adalah pertanyaan untuk akhwat kita flashback ke kemana ya? Type kita flashback ke kita flashback ke hakikat lugawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Oke. Nah, sekarang untuk akhwat sebutkan contoh-contoh. Ya, sebutkan contoh-contoh. Tiga contoh. Rasakan. Enggak, dua contoh aja. Dua contoh aja biar enggak terlalu merasa. dua contoh hakikat lugawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Dua-dua-dua. Namun kedua semuanya itu harus nyambung. Ini bakal sulit. Enggak bisa mereka jawab, enggak bakal bisa, yakin. Enggak bakal bisa mereka. Saya yakin banget enggak bakal bisa. Kalaupun mereka jawab bakal saya salahin. Oke. Enggak beneran. Emang sangat sulit ini. Dua contoh lugawiyah satu kata, syar'iyah satu kata berkaitan dengan lugawiyah dan juga urfiyah dan kesemuanya berkesinambungan. Ya, itu susah itu. Nah, dua kata. Bisa enggak? Yakin bisa nih? Karena kalau salah enggak saya kasih. Dan saya yakin ada yang salah nantinya. Karena harus dijabarkan yang hakikat lugawiyah kata A ini apa seginya dan syar'iyah apa seginya itu harus dijabarkan. Namun bagaimanapun silakan berusaha sepintar mungkin berusaha. Nah, sekarang yang ikhwan nih. Soalnya pakai tulisan atau lisan? Hah? Lisan. Baik, lisan aja ya. Tapi ya jangan pegang kertas. Yang ikhwan itu gampang insyaallah. Yang ikhwan sebutkan dua mukhasis beserta tiap-tiap macamnya dan contohnya. Ya, diraksana wae. Rasakan. Ya, bisa. Bisa. Enggak boleh spekulasi, harus qat'i, yakin. Enggak boleh dzani. Dan dua. Iya. Mutasil. Iya, kemudian mutasil dulu. Mutasil ada tiga. Ada sifat badal, badal dengan hal. Enggak. Salah. Sorry. Sifat. Satu itu sifat. Boleh. Yang kedua itu istisna. Yang ketiga syarat. Ini contohin. Yang sifat itu ada tiga. Ada sifat, badal dan hal. Satu aja contohin yang itu. Satu aja. Contoh yang posisi. Boleh yang sifat, boleh yang badal, boleh yang hal. Pakai bahasa Indonesia aja. Enggak, maksudnya biasa, ungkapan biasa aja. Enggak wajib pakai Al-Qur'an As-Sunnah. Ya boleh pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang bahasa Arab. Nah, umma yang tulu bidan mutaamidan. Hal. Iya. Kemudian selain dari sifat. Dua lagi. Berarti satu aja. Hah? Enggak. Istisna maksudnya. Iya, istisna dan syarat. Apa syarat? Syarat itu barang siapa yang menaruh barang, maka barang siapakah ini? Ayo apa? Allah. Enggak ada pokok-pokoknya. Di sini yang penting gampang sekali syarat apa? Gampang banget sebenarnya. Ya udah kalau gitu lah. Munfasil. Satu his, dua akal, tiga syariah. Yang his contohnya. Yang his itu yang dirasakan dengan apa, indra. Contoh-contoh. Contoh biasa aja secara tradisi kita atau gimana? Biasa aja kita. Ayo. Bukan tradisi sih. Ya, ya biasanya kita atau ana yang contohin. Hah? Bisa? Kalau enggak bisa di skip enggak apa-apa. Dijawabnya besok. Terus yang B, yang dua. Ah, contoh. Iya, emang hilang akalnya mungkin. Kemudian yang C, syariat di sini syariat terbagi menjadi 8. Contohin satu-satu. Udahlah, jangan kelamaan. Ini dah buat antum aja. Akhwat silakan. Udah jawabannya. Itu bukunya besar itu, tapi sakitan ini kalau dilempar dengannya ya. Ini sakit ini, berat bukunya ini. Masya Allah. Ayo akhwat, silakan. Udah? Sodorkan. Ya, satu lagi. Ternyata apa mereka suka dengan kolam renang saya. Dijawab kolam-kolam. Yang AN ini cuma menyebutkan satu ijma, hakikat lugawiyahnya azam dan kesepakatan. Namun kesepakatan lebih mendekati hakikat syariah, kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid dan seterusnya, hakikat urfiyah, kesepakatan para ulama. Usaha yang bagus wahai AN Ahmad Nurhalim namanya mungkin. Usaha yang bagus tapi sayang ini tidak memenuhi kriteria. Sekarang tinggal J dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ya mungkin. Enggak ada namanya ini. Yang J contoh hakikat lugawiyah syariah arfiyah. Yang pertama kolam lugawi pena alat tulis syar'i. Yang pertama diciptakan Allah. Urfi kolam, tempat penampungan air, tempat peliharaan ikan. Ya, mengikuti saya itu. Kedua kalimah secara bahasa Arab kata, secara syar'i lafal yang memiliki makna tunggal dari dan seterusnya. Urfiyah Indonesia kalimat. Ya, okay. Sekarang nona Bismillahirrahmanirrahim. Dua contoh. Contoh pertama kolam juga. Lugawi kolam pulpen, syar'i kolam kalam perkataan. Ini sesat dan menyesatkan. Orfia kolam sama dengan tempat air. Ini yang aneh ini kolam menjadi kalam jadi perkataan. Oh ini aneh ini. Ya salah ini harus bedain antara ko dengan kaf. Kemudian contoh yang kedua, ukhti lugawi saudari. Syar'i saudari wanita umum. Urfi saudara wanita yang berhijab lebar. Sebenarnya ini yang J ini sudah bagus sempurna, namun tidak ada yang baru dari sini. Adapun yang ini ada baru yang dari sini. Baru sesatnya satu ada, dan juga hal yang secara ukhti ini juga baru, bagus sekali ini. Ya. ditemukan ini hakikat urfiah untuk ukhti, saudara wanita yang berhijab lebar. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika kita melihat di sawah nenek-nenek sedang macul, oh itu bukan ukhti-ukhti dan bukan akhwat karena hijabnya enggak lebar, ya. Alhamdulillah ini bagus sekali. Yang bismillahirrahmanirrahim, enggak tahu siapa namanya. Maka insyaallah ini yang insyaallah yang akan kita kasih tafsir juz amma, ya. Dan juga ana beri, oh maaf, ana beri nona bismillah hadiah tiga-tiganya sebagai kenangan mungkin, ya. Aduh, ana sebentar ana tulis dulu. Tanggal berapa sekarang? 13 Ramadan 1435. Ini sebagai mungkin kenangan aja. Tulisan yang cukup amburadul ini mudah-mudahan mewakili kenangan nyantren Ramadan di akhiran kepada ukhti bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Nih, tolong Rifan kasihkan ke ukhti bismillah. Baik, sekian dari ngana, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika.